Demikian pula tentang perselisihan yang dua makna terkandung dalam satu kalimat. Dia bermakna A juga bermakna B. Maka ditafsirkan dengan A tidak salah, ditafsirkan dengan B tidak salah, karena kedua-duanya muqarrar. Muqarrar artinya ditetapkan dan dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada juga sisi lain dari perselisihan, yaitu yang satu di atas kebenaran, yang lain di atas kebatilan. Ini yang disebut dengan ikhtilaf at-tadad. Ikhtilaf at-tadad adalah ikhtilaf yang saling bertentangan, yang satu benar, yang satu salah. Kalau yang tadi ikhtilaf at-tanawwu', ikhtilaf yang sesungguhnya hanya naw'iyahnya saja berbeda, tetapi intinya sama. Hanya tanawur. Yang ini boleh, yang itu juga boleh. Dan sampai kita pada ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, "Thumma al-ikhtilaf kulluhu qad yakunu fit tanzili wal harf wal huruf kama fi hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, wa qad yakunu fit ta'wil kama yahtamiluhu hadis Abdullah Ibn Amr Ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma." Ikhwan ibn a'azakumullah, Syekhul Islam rahimahullah membahas lagi tentang ikhtilaf dari sisi lain. Ada ikhtilaf fit tanzili wal huruf, pada kalimat yang memang diturunkan atau pada huruf-hurufnya, pada kata-katanya. Ayat seperti ikhtilaf yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Hadis apa itu? Hah? Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang sudah marra ma'ana, sudah lewat bersama kita, yaitu kalimat kilakuma muhsin. Kilakuma muhsin, la takhtalifu. Semua kalian berdua ini dua-duanya benar. Enggak usah berselisih. Masalah apa itu? Masalah qiraah. Masalah dialek membaca Al-Qur'an. Ada yang membacanya wadh-dhuha wal-laili idza saja, ada yang membacanya wadh-dhuha wal-laili idza saja. Barakallahu fiikum. Jangan berselisih. Ini benar, ini benar. Kilakuma muhsin. Apa itu perselisihannya dalam masalah apa? Dalam masalah huruf-hurufnya, dalam masalah kata-katanya. Baik. Tetapi ada pula perselisihan dalam takwil. Ayatnya sama, hadisnya sama, tetapi takwilnya yang berbeda. Kama fi hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Seperti hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Hadis yang mana? Hah? Hadis ketika Rasulullah SAW melihat mereka mempertentangkan antara ayat dengan ayat. Ayat ini maksudnya kesana, tidak bisa, maksudnya kesini. Ila akhir. Kemudian pertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Maka Nabi marah dan menyatakan, innama ahlaka man kana qablakum biikhtilafihim fil kitab. Sesungguhnya binasanya orang-orang terdahulu sebelum kalian adalah karena mereka mengadu antara ayat dengan ayat, mengadu antara ayat dengan hadis, mengadu antara hadis dengan hadis, mengadu antara hujjah dengan hujjah, dalil dengan dalil. Padahal tidak mungkin satu dalil pun bertentangan dengan dalil yang lain. Demikian pula hadis tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Kalau hadis itu sahih, pasti sesuai dengan Al-Quran. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekhul Islam, fa'inna hadis Amr ibn Shu'aib yadullu ala dhalik. Karena hadis Amr ibn Shu'aib menunjukkan hal tersebut. In kanat hadhil qissah. Di dalam salinan-salinan kitab ini, dalam manuskripnya ada yang menyebutkan dengan lafaz qadhiyah bukan qissah. In kanat hadhil qadhiyah. Kalau permasalahannya permasalahan itu, atau in kanat hadhil qissah, kalau benar kisah tersebut, kalau memang kanat, ini kana bukan anna qissah tapi kana yang tamah, in kanat, kalau memang terjadi kisah tersebut. Tapi apa kaitannya Amr ibn Shu'aib dengan hadis Abdullah ibn Amr? Perasaan di atas tadi Abdullah bin Amr bukan Amr bin Shu'aib. Fit tanzil wal huruf seperti hadis Ibn Mas'ud. Atau bisa jadi perselisihan dalam takwil seperti hadis Abdullah ibn Amr. Kalau hadis Amr bin Shu'aib benar, Amr ibn Shu'aib ibn Abdullah ibn Amr ibn al-As, cucu dari Abdullah ibn Amr ibn al-As. Kalau ini cetakannya sama, ada footnote-nya. Siapa beliau? Qala huwa Amr ibn Shu'aib ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Amr ibn al-As. Saya ulangi, namanya Amr bin Shu'aib, anaknya Muhammad ibn Abdullah. Bapaknya Abdullah itu adalah Abdullah ibn Amr ibn al-As. Berarti Abdullah ibn Amr ibn al-As adalah kakeknya dari Amr bin Shu'aib. Kita lihat hadis-hadisnya. Beliau akan bawakan hadis-hadisnya secara lengkap dengan lafaz yang berbeda-beda saling melengkapi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad. Haddatsana Isma'il, ay Isma'il ibn Ulayyah. Ulayyah itu adalah ibunya. Adapun bapaknya adalah Ibrahim ibn Muqsim Abu Bashir Al-Asadi. Ahadul a'immatil a'lam, salah satu dari imam-imam, tokoh-tokoh ulama, al-huffaz al-thiqah. Ya, ini salah satu dari para imam-imam, pakar-pakar ahli hadis, penghafal-penghafal hadis dan thiqat al-mutqinin. Termasuk orang-orang thiqah yang mutqin. Terkenal dengan nama Ismail ibn Ulayyah. Walaupun sesungguhnya bapaknya adalah Ibrahim ibn Muqsim. Ikhwani fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada sanadnya, kata Imam Ahmad dalam musnadnya, haddatsana Isma'il ibn Ulayya. Qala haddatsana Dawud ibn Abi Hind. An Amr. Dari Amr. Amr bin man? Amr ibn Shu'aib. An abihi an jaddih. An abihi man abuhu? Muhammad. An jaddihi man jadduhu? Abdullah ibn Amr ibn al-As. أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي, bahwa beberapa orang duduk-duduk di pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. فقال بعضهم, berkatalah sebagian mereka, alam yaqul Allah kada wa kada, bukankah Allah berkata demikian dan demikian? وقال بعضهم, berkata sebagian yang lain, alam yaqul Allah kada wa kada, bukankah Allah menyatakan demikian dan demikian? Fasami'a dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka yang demikian didengar oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Fakharaja, maka Nabi keluar menemui mereka yang sedang berbantah-bantahan antara ayat dengan ayat, masing-masing membawa ayat. Beliau keluar, faka'annama faqi'a fi wajhihi habbar rumman, beliau keluar seakan-akan dari wajahnya muncul butiran-butiran delima. delima, yang saya maksud butiran adalah yang di dalamnya. Itu yang dimaksud di sini juga, habbar ruman, bukan buahnya. Buah kalau dibuka, buah delima, di dalamnya ada butiran-butiran. Dan biasanya warnanya merah merona. Ini wajahnya merah seakan-akan biji delima atau butiran delima yang besar di wajahnya. Faqala abi hadza umirtum? Apakah untuk ini kalian diperintah? Awa bi hadza bu'ithtum? Apakah untuk ini kalian diutus? Antadribu kitaballah ba'dahu biba'din, yaitu kalian mengadukan, saling membenturkan kitabullah sebagian dengan sebagian yang lain, antara ayat dengan ayat dari kitabullah. Innama dhallatil umamu qablakum fi mithli hadza, sesungguhnya telah sesat umat-umat sebelum kalian karena perkara-perkara yang seperti ini. Innakum lastum mimma hauna fi syai', sedangkan kalian bukanlah kalian di sini berkait dengan itu sedikit pun. Umurul ladzi umirtum, lihatlah apa yang kalian diperintah, kerjakan. Dan lihatlah apa yang kalian dilarang, tinggalkan. Undurul ladzi umirtum bihi fa'malu bih, lihatlah apa yang kalian diperintah, kerjakan. Walladzi nuhitum anhu, dan yang kalian dilarang, fantahu, berhentilah. Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar tidak mempertentangkan antara ayat dengan ayat, dalil dengan dalil, Quran dengan Quran. Yang disuruh adalah lihatlah perintah-perintahnya, kerjakan. Apa larangan-larangannya, tinggalkan apa yang dilarangnya. Wa qala, dan dikatakan juga, masih Imam Ahmad rahimahullah, haddatsana Yunus, sebentar, qala Ahmad bin Musad haddatsana Ismail, iya. Waqala, di sini waqala adalah Hamad ibn Salamah ibn Dinar. Kunyanya Abu Salamah. Namanya Hamad ibn Salamah. Maula Rabi'ah ibn Malik dari Bani Tamim. Berkata Ibn Sa'ad di dalam Tabaqat, qalu, mereka berkata tentang Hamad, kana Hamad ibn Salamah thiqatun kathirul hadith. Qalu, yani para ahli al-jarh wa ta'dil berkata, Hamad ibn Salamah adalah seorang yang thiqatun kathirul hadith, seorang yang terpercaya dan banyak riwayatnya. Wa rubbama haddatha bil hadith al-munkar, tetapi kadang beliau menyampaikan hadis yang munkar. Beliau thiqah fi nafsihi. Tetapi barakallahu fikum, ada orang yang fi nafsihi thiqah, tetapi kadang mengambil dari orang yang tidak thiqah, yang jadi masalah. Maka dikatakan kadang beliau meriwayatkan hadis yang munkar. Munkar itu maknanya bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Wa taghayyara hifdhuhu akhira, tetapi hafalannya di akhir hidupnya berubah. Kalau taghayyara artinya berubah kepada yang jelek. Tetapi beliau termasuk di dalam kibar tabaqat tsaniyah, tokoh-tokoh besar para ahli hadis di generasi kedua. Wa kana aliman jalilan katsirul hadis, thiqatun 'abid, beliau adalah seorang yang alim jalil, banyak hadisnya, terpercaya dan abid, ahli ibadah. Bisa dilihat dalam Tabaqat Ibn Sa'ad. Qala haddatsana Yunus, Yunus ibn Muhammad. Qala haddatsana Hammad ibn Salamah an Humaid wa Matr. Berarti yang berkata tadi adalah Ahmad bin Hanbal. Benar yang pertama, barakallahu fikum. Qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah, haddatsana Yunus, qala haddatsana Hammad bin Salama. Tayib. An Humaid wa Matr al-Warraq wa Daud bin Abi Hind. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam disebutkan di sini dalam catatannya setelah kalimat Abi Hindin, wa kulluhum an Amr ibn Syu'aib an abihi an jaddih. Biasanya kalau dalam Sahih Muslim ada tanda ha, mungkin kamu akan kaget melihatnya, kok dari Abi Hindin langsung Rasulullah SAW? Bukankah jauh jaraknya? Tobaqoh yang keberapa? Mengapa meriwayatkan langsung? Sebentar, ini disambung dengan hadis berikutnya, hadis berikutnya, hadis berikutnya. Nanti akan dikatakan kulluhum an Amr ibni Syu'aib an abihi an jaddih. Jadi sanadnya sebut dulu, kemudian ha. Sanad kedua disebut, kemudian ha. Sanad ketiga disebut ha. Setelah itu kulluhum, semuanya dari Amr bin Syu'aib an abihi an jaddih, an abihi Muhammad wa an jaddihi Abdullah ibn Amr ibn al-As. Tayyib, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam keluar menemui para sahabat. Wa hum yatanaza'una fil qadari. Disinilah perlunya mengumpulkan lafaz-lafaz. Tadi hanya disebutkan mereka membawa ayat, yang ini membawa ayat. Tapi sedang bicara apa? Tidak tahu. Tetapi dengan sanad yang kedua, ternyata ada lafaz wahum yatanaza'una fil qadari. Mereka memperdebatkan masalah takdir. Fadakar al-hadith. Disebutkan hadithnya. Wa qala Ahmad. Berkata lagi Imam Ahmad rahimahullah. Haddatsana Anas ibn Iyad. Haddatsana Abu Hazim an Amr ibn Shu'aib. Siapa Abu Hazim? Huwa Salamah ibn Dinar. Salamah ibn Dinar, yang dikenal dengan Al-A'raj. Al-Madani Al-Qadi huwa Mawla Al-Aswad ibn Sufyan. Wafaqahu Ahmad ibn Hanbal. Beliau dianggap thiqah oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Dan juga lain-lainnya dari para ulama. Sebagaimana di dalam Taqrib wa Tahdzib oleh Ibn Hajar rahimahullah. Dikatakan di sana thiqatun abid. Karena dalam Taqrib itu sudah ringkasan, diringkas lagi, diringkas lagi. Dari kitab yang besar, Tahdzibul dari Al-Kamal dulu, kemudian diringkas menjadi Tahdzibul Kamal, diringkas lagi Tahdzibul Kamal menjadi Tahdzibut Tahdzib. Tahdzibnya di Tahdzib. Setelah Tahdzibut Tahdzib masih diringkas lagi dengan Taqribut Tahdzib. Nah, pada yang akhir ini untuk kalian cukup. Hanya dikatakan thiqatun sabit. Dikatakan dhaif. Katakan satu kata atau dua kata atau tiga kata paling banyak. Bagaimana dalam takrib? Dikatakan beliau adalah thiqatun abid. Seorang yang terpercaya dan ahli ibadah. Siapa kunyahnya? Abu Hazim. Siapa namanya? Salamah ibni Dinar. Beliau meninggal di khilafah Al-Mansur, Abu Ja'far Al-Mansur rahimahullah. Dari siapa? Sama dari Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih. Qala laqad jalastu ana wa akhi majlisan ma habbu anna li bihi humrun na'am. Kata Abdullah ibn Amr ibn al-As, aku pernah bermajlis, duduk-duduk dalam satu majlis bersama saudaraku di majlis yang sungguh lebih aku sukai daripada humrun na'am. Hamlun na'am, ungkapan yang menunjukkan betapa mahalnya dan berharga. Walaupun maknanya adalah unta merah, tetapi memang saat itu unta merah adalah yang paling mahal dan paling mewah. Sungguh demi Allah, aku dan saudaraku pernah duduk di majlis yang sangat berharga, lebih aku sukai daripada unta merah. Ini menunjukkan bahwa mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in lebih suka majlis ilmu, majlis diskusi, belajar agama daripada harta dunia emas dan perak ataupun kendaraan-kendaraan yang mewah. Dikatakan oleh beliau, ahabba annali bihi hamrun na'am. Aqbaltu ana wa akhi. Aku datang, aku dan saudaraku. Wa idza mashikhatun min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam julusun 'inda bab min abwabihi. Ketika aku datang, aku melihat para masyayikh, para syekh-syekh, sahabat-sahabat yang kibar, yang tua. Artinya, karena beliau masih muda. Siapa? Abdullah, anaknya Amr ibn al-As. Dan sering kita ceritakan tentang Abdullah bin Amr bin As yang sangat semangat belajar sampai mencatat seluruh ucapan Rasulullah SAW. Tidak dia dengar satu kalimat kecuali catat. Beliau ini melihat masyayikh kibar sahabah sedang majlis dan berduduk-duduk di sana di salah satu pintu dari pintu-pintu Nabi SAW. Fakarina an nufarriq bainahum. Kami tidak suka kalau memisahkan mereka atau memecahkan situasi majlis mereka. Ini juga adab yang baik anak-anak muda terhadap orang tua. Jangan diganggu mereka sedang bermajlis. Fajalasna hajratan, maka kami duduk di sisi lain. Makanya dikatakan sangat berharga karena mereka bisa mendengar apa yang dibicarakan oleh sahabat kibar tentang ilmu, tentang qala Allah, qala Rasul dan sebagainya. Idzakaru ayatan minal Qur'an, tiba-tiba sampai pada satu ayat mereka sebutkan tentang Qur'an, fatamarau fiha, kemudian mereka berdebat. Hatta irtafa'at aswatuhum, hingga suaranya naik meninggi. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mughdiban, maka Rasulullah SAW keluar dalam keadaan marah. Qad ihmarra wajhuhu, memerah wajahnya. Faka'annama faqi'a min wajhihi habbur rumman. Di sini enggak ada, di sana ada. Baik, qad ihmarra wajhuhu, seakan-akan wajahnya adalah butiran-butiran delima. Yarmihim biturab, Rasulullah SAW melempar mereka dengan pasir untuk menghentikan perdebatannya. Wa yaqul mahlan ya qaum, tenanglah wahai kaum. Bihadza ahlakatil umam min qablikum, dengan inilah binasa umat-umat terdahulu sebelum kalian. Karena ini, biikhtilafihim ala anbiyaihim wa darabtumul kitaba ba'daha bi ba'din aw ba'daha bi ba'din, yaitu kalian berselisih terhadap nabi-nabi mereka, atau mereka berselisih terhadap nabi-nabi mereka. Wa darbihimul kitaba ba'daha bi ba'd, dan mereka saling membenturkan antara ayat-ayat dalam kitabullah, sebagian dengan sebagian yang lain. Innal Qur'ana lam yanzil yukadzib ba'dahu ba'dan. Ketahuilah bahwa Al-Qur'an tidak turun untuk membantah sebagian ayat terhadap sebagian yang lain. Tidaklah Al-Qur'an turun untuk mempertentangkan yang satu dengan yang lain, sebagian dengan sebagian yang lain. Wa innama unzila yasduqu ba'dahu ba'dan. Sesungguhnya Quran diturunkan untuk membenarkan yang satu terhadap yang lain, membenarkan sebagian terhadap sebagian yang lain. Fama araftum minhu fa'malu bih, maka apa yang kalian sudah ketahui kerjakan. Wama jahiltum bihi, dan apa yang kalian tidak tahu, farudduhu ila alimihi, apa yang kalian ketahui kerjakanlah, dan apa yang kalian tidak ketahui kembalikan kepada alimnya. Enggak perlu perbantah-bantahan, enggak perlu perdebat. Bihadza dalaltum. Bihadza balla man kana qablakum. Wa bihadza fasila tarbiyata wahidin minkum. Apa itu? Dengan ini pula gagalnya pendidikan seseorang di pondok ini dulu, baru datang diajak debat, lupa ya. Yang lama-lama ingat, yang baru-baru mungkin lupa. Baru masuk dia duduk, sudah diajak debat-debat, akhirnya lari baru seminggu. Apa urusan kalian? Ini orang baru datang ingin talabul ilmi, itu sudah sangat bagusnya. Tapi kalau kalian lihat debat dia, kamu tidak begini, tidak begitu, kamu tidak begini, namanya juga orang baru. Akhirnya dikatakan kamu bukan salafi. Iya, saya bukan salafi. Mau apa? Terus pergi. Santri lama senyum-senyum, santri baru enggak tahu menahu. Mudah-mudahan enggak terulang yang demikian. Abihada, apakah untuk ini kalian disuruh? Apa yang kalian ketahui? Apa yang kalian ketahui? Kerjakan. Apa yang kalian tidak tahu, jahiltum minhu, farudduhu ila alimi, kembalikan kepada orang yang mengerti. Di zaman para sahabat kepada Nabi, di zaman para ulama kepada para ulama, di tempat kalian kepada ustaz-ustaz kalian. Kenapa harus diperdebatkan? Ikhwan ibn a'azakumullah. Wa qala Ahmad, yani Imam Ahmad rahimahullah, hadatsana Muawiyah, Abu Muawiyah, qala hadatsana Dawud ibn Abi Hindin. Abu Muawiyah, yani maksud adalah Muhammad ibn Khazim al-Darir, Maula Bani Sa'ad. Imam Ahmad mengatakan tentangnya, Abu Muawiyah al-Darir, fi ghairi hadis al-A'mash, muttarib. Muawiyah al-Darir, pada selain hadis A'mash, beliau goncang. La yahfaduha hifdan jayyida, tidak menghafal dengan baik. Adapun dalam taqrib tahdzib yang tadi, ringkasan tahdzib tahdzib, dikatakan beliau thiqatun ahfadun nas li haditsil a'mash. Beliau thiqah dan ahfadun nas li haditsil a'mash, dia yang paling hafal tentang hadis a'mash. Bertentangan dengan yang tadi? Tidak. Yang tadi dikatakan selain hadis a'mash dia muntarib, artinya dari yang lainnya muttarib, goncang, sehingga yang paling dia hafal adalah dari gurunya Al-A'mash. Mahuwa, maka huwa ahfadun nas li hadis Al-A'mash. Wa qad yahim fi hadis ghairuh, tetap fi hadis ghairi, tetapi pada hadis-hadis dari yang lain qad yahim, kadang-kadang wahim, keliru. Rahimahullah. Qala, dikatakan hadatsana Abu Muawiyah, hadatsana Dawud ibni Abi Hindin, an man, naam, an Amr bin Shu'aib, an abihi, an jaddi. Qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dhata yawmin. Rasulullah SAW keluar pada satu hari. وَالنَّاسُ يَتَكَلَّمُونَ فِي الْقَدَرِ, sedangkan manusia sedang berbicara tentang takdir. قَالَ فَكَأَنَّمَا تَفَقَّأَ فِي وَجْهِهِ الرُّمَّانِ مِنَ الْغَضَبِ. keluar Rasulullah SAW melihat mereka yang berbicara tentang takdir, maka sungguh seakan-akan dari wajahnya muncul butiran biji delima yang memerah karena marahnya, minal ghadab. Faqala lahum, kemudian beliau berkata pada mereka, ma lakum tadribuna kitabullahi ba'dahu bi ba'd, ada apa dengan kalian membenturkan sebagian ayat dengan sebagian yang lain? Bihadza halaka man kana qablakum, dengan inilah telah binasa orang-orang sebelum kalian. Qala fama ghibt nafsi bi majlisin fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam ashhadhu, fama ghabattu nafsi bi majlisin fihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lam ashhadhu, ma ghabattu nafsi bidzalika almajlis anni lam ashhadhu. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, sungguh fama ghabattu nafsi bi majlisin, ghabata adalah keinginan untuk mendapatkan, iri tapi yang baik, pengen seperti itu. Duhai kiranya aku ingin punya majlis yang di situ ada Rasulullah SAW. Di riwayat yang pertama, kedua dan ketiga disebutkan bahwa beliau bermajlis di situ, iya kan? Tetapi terpahami ketika pada hadis yang kedua tadi beliau khawatir memecah pembicaraan orang-orang tua, akhirnya duduk di satu sisi yang lain, tapi terdengar. Itu yang beliau mengatakan ghabattu, aku pingin bermajlis di situ Rasulullah SAW duduk bersama kami. Ma ghabattu nafsi bidzalikal majlis anni lam ashhadhu, sungguh tidak ada yang lebih aku inginkan, enggak ada yang lebih aku iri padanya untuk bermajlis di situ ada Rasulullah SAW, atau majlis yang di sana ada Rasulullah SAW aku enggak hadir di situ. Beliau merasa sangat irinya kepada para sahabat kibar. Hadha hadis atau hadha hadis. Qala hadha hadithun mahfudun an Amr ibn Shu'aib. Hadis ini mahfud dari Amr ibn Shu'aib. Terjaga, terpelihara, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Lawannya syadz adalah mahfuz. Rawahu anhu an-nas, diriwayatkan dari beliau oleh sekian banyak riwayat. Rawahu Ibnu Majah dalam sunannya dari hadis Abi Muawiyah kama suqnahu, sebagaimana sudah kami sebutkan. Ibnu Majah dari hadis Abi Muawiyah. Wa qad kataba Ahmad fi risalatihi ila al-mutawakkil, dan Imam Ahmad telah menulis dalam risalahnya yang dibuat ditulis untuk Khalifah Al-Mutawakkil, huwa Ja'far Ibn Al-Mu'tasim Ibn Harun Al-Rashid Ibn Muhammad Al-Mahdi Ibn Abi Ja'far Al-Mansur Al-Abbasi Al-Khalifah Al-Abbasi. Beliau adalah salah satu khalifah dari Bani Abbasiyah. Imam Ahmad pernah menulis risalah kepada Mutawakkil dengan hadis ini. Dengan hadis Naam Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih wa ja'ala yaqulu lahum fi munadharatihi yawm ad-dar. Beliau juga berkata kepada mereka di dalam munadharahnya, dalam diskusinya yaum ad-dar. Sepertinya yaum ad-dar adalah hari di mana dikumpulkan Imam Ahmad dengan tokoh Mu'tazilah di depan imam. Kemudian masing-masing diminta, apa alasanmu, apa alasanmu. Di sana Imam Ahmad rahimahullah menyampaikan, inna qad nuhina an nadrib kitab Allah ba'dahu bi ba'd. Kata Imam Ahmad, aku tidak mau memperdebatkan. Karena sesungguhnya Nabi melarang kami untuk membenturkan antara ayat dengan ayat. Wa hadza li'ilmihi rahimahullah bima fi khilaf hadzal hadis min al-fasadil 'adzim. Ini adalah karena Imam Ahmad tahu, karena beliau dengan ilmunya mengerti bahwa menyelisihi hadis ini adalah perkara besar. Aku tidak mau berdebat. Aku tidak mau berdebat, membantah, membenturkan antara ayat dengan ayat. Sampai ketika dipaksa untuk berbicara, Imam Ahmad hanya berbicara dengan satu pertanyaan. Apakah apa yang kamu katakan tadi sebanyak itu, apakah pernah dikatakan oleh para sahabat? Itu saja saya tanyakan. Kalau tidak, apa salahku? Kalau aku seperti para sahabat, diam, tidak membicarakan apa yang kamu katakan. Ikhwani fiddina azzakumullah. Wa qad rawa hadal ma'na at-Tirmidzi min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Telah diriwayatkan yang semakna dengan ini oleh Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qala hadithun hasanun gharib. Wa qala, kemudian berkata, wa fil babi an Umar. Ya'ni Umar bin Khattab. Wa Aisyah wa Anas. Kata Tirmidzi rahimahullah, di dalam bab ini ada hadis dari sahabat Umar, ada sahabat Aisyah, ada istri Nabi Ummul Mukminin Aisyah, ada dari Anas. Wa hadha babun wasi' lam naqsid lahu hahuna. Dan bab ini sangat luas, bukan itu tujuan kita pembahasan dalam tempat ini. Wa innamal gharadu, sesungguhnya tujuan kita adalah hanya tanbih, mengingatkan apa yang paling dikhawatirkan oleh umat ini, yaitu pertikaian, perpecahan. Yaitu jangan sampai umat ini menyerupai umat-umat yang telah lalu. Dibawakan hadis-hadis tadi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan sanad-sanadnya, dengan riwayat-riwayatnya, dan kemudian ditambah dengan ringkasan kalimat bahwa yang seperti ini diriwayatkan pula oleh Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah, dan dikatakan dalam bab ini diriwayatkan pula dari sahabat Umar, dari Ummul Mukminin Aisyah, dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Apa tujuannya? Innamal gharadu atanbihu ala ma yukhafu ala al-ummati min muwafaqatil umami qablaha. Tujuannya untuk menunjukkan apa yang paling dikhawatirkan atas umat Islam, yaitu penyerupaan terhadap umat-umat yang telah lalu. Ketika mereka memperdebatkan antara ayat dengan ayat, apa kata Nabi? Sesungguhnya binasanya umat yang terdahulu adalah karena ini, membenturkan antara ayat dengan ayat, memperdebatkan antara ayat dengan ayat. Artinya kalian jangan seperti umat-umat yang telah lalu, yang telah binasa. Jangan seperti umat-umat yang telah lalu, yang binasa karena pertikaian mereka terhadap kitabullah. Nyambung dengan pembahasan iqtida'us siratal mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim. Konsekuensi dari jalan yang lurus adalah untuk jangan menyerupai ashabil jahim. Minha, diantaranya adalah menyerupai mereka dalam memperdebatkan, membenturkan antara ayat dengan ayat, dalil dengan dalil, hadis dengan hadis, hadis dengan ayat, ayat dengan hadis. ini laisa min manhajis sahabah, laisa min manhajil muslimin, ini bukan karakter umat Islam. Ini karakter umat-umat yang terdahulu yang Allah binasakan mereka. Nasallahu salamal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.